sudah datang rupanya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi Anda adalah? Saya adalah Happy Nappy Baby Pet. Saya ini inovasi popok tanpa perekat pinggang dari Softtech Indonesia. Ceritakan sedikit tentang diri Anda. Saya dirancang sebagai popok khusus untuk bayi yang baru lahir hingga usia 6 bulan. Apa keahlian Anda? Saya sangat ahli dalam melancarkan sirkulasi udara agar kulit bayi Anda tidak lembab, Bu. Saya juga ahli dalam menjauhkan bayi dari gangguan iritasi. Berapa kira-kira saya harus membayar Anda? Dengan harga mulai Rp750, Ibu sudah bisa mendapatkan saya. Saya tersedia di Alfamart, Hari-Hari, Indomart, Naga, dan Tip Top. Baiklah, kapan bisa mulai kerja? Sekarang juga. Cukup tempelkan saya pada popok kain biasa, pasangkan pada bayi, dan cek setiap 3 jam. Mudah bukan? Oh iya, Bu. Untuk bayi di atas 6 bulan yang mulai aktif, tersedia juga Happy Nappy Baby Diaper. Happy Nappy, segalanya menjadi mudah.